Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Malam ini adalah kajian pertama setelah beberapa waktu yang lalu kita beralih ke ibadah yang lain, yaitu ibadah di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai akhir di hari Tasyrik. Maka bukan berarti berhenti pula untuk kita mempelajari agama, akan tetapi justru menjadi sebuah motivasi dan lecutan semangat agar bisa lebih baik lagi. Kitab yang kita baca adalah ringkasan karya Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Malam ini halaman 28. Begitu Pak Sur? Ya, baik. Masya Allah, muridnya Ustaz Abu Sulaiman ini. Mboten. Mboten derek. Berarti Ustaz Abu Husain. Baik, qala rahimallahu taala al-babu ats-tsalitsa asyar. Bab yang ke-13. Qala rahimahullah fi bayani annal insana la yastaghni 'anil sabri fi halin minal ahwali. Penjelasan bahwa seorang hamba tidak mungkin tidak pasti akan selalu memerlukan sikap sabar fi halin minal ahwali, dalam kondisi apapun. Artinya sepanjang hidupnya, selama masih ada hayat yang dikandung oleh badan, sabar itu selalu diperlukan. Tidak ada berhentinya, tidak ada jedanya. Kata Ibnu Qayyim, fa innahu, karena sesungguhnya seseorang itu dalam hidupnya ada beberapa kemungkinan kondisi dan situasi. Satu, baina amrin yajibu alaihim tithaluhu wa tanfidhuhu, dihadapkan dengan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia wajib untuk melaksanakan dan menjalankan. Nah, menjalankan perintah tanpa sabar tidak akan mungkin. Dua, wa nahyin, larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu alaihi ijtinabuhu wa tarkuhu. Dia diharuskan untuk menjauhi dan meninggalkan. Menjauhi larangan itu juga perlu perjuangan. Meninggalkan sesuatu yang haram itu ternyata tidak mudah. Karena hal-hal yang haram itu pasti disenangi oleh hawa nafsu. Nah, ini mengendalikan dan mengalahkan hawa nafsu itu perlu kesabaran. Tiga, wa qadarin yajri alaihi ittifaqan. Dia akan selalu dihadapkan dengan takdir dari Allah Azza wa Jal. Yang dimaksud di sini adalah musibah. Yajri alaihi ittifaqan. Semua sepakat itu pasti terjadi dan tidak akan mungkin bisa dihindari. Dalam satu hari pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai. Yang kita bilang itu musibah, yang kita katakan itu kecelakaan, dari yang berat sampai yang ringan. Gak mungkin itu bisa dihindari. Hidup manusia selalu akan diiringi dan juga akan terus diikuti oleh musibah, musibah, musibah, musibah. Ya itu sabar modalnya. Kesandung, terantuk batu, injek kerikil yang tajam, ya, digigit semut, kemudian kena angin yang kemudian membuatnya dia kedinginan dan masuk angin. Itu hal-hal kecil kan yang sehari-hari, kelilipan, telinga kemasukan serangga, ya. Kemudian keselilitan, betul ya, bahasanya seperti itu ya. Ya, kemudian yang bibirnya kegigit, gak sadar, kemudian kepalanya terantuk, tangannya, itu kalau kita teliti, tiap hari kita pasti mengalami hal-hal seperti itu. Coba aja, hari ini ada apa Pak Zur? Hari ini, kesiangan subuhnya, itu musibah itu ya. Musibah paling besar karena kaitannya dengan agama dan ibadah kita ya kan. Kalau saya hari ini paling enggak yang saya ingat kaki saya ini. Iya. Kantuk batu. Udah luka mau sembuh, kebuka lagi. Paling enggak itu. Iya. Sama kalah main futsal tadi sore. Sama anak-anak. Iya. Itu artinya ada hal-hal yang dalam keseharian itu dalam satu malam sesuatu yang enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu mau tidak mau harus dihadapi dengan sabar. 3, 4. Qala wa ni'matin yajibu syukral mun'imi 'alaiha. Dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan dengan nikmat yang kita dapat, tentunya itu datang dari Allah Azza wa Jalla yang mengharuskan kita mensyukuri nikmat tersebut dan bersyukur kepada zat yang telah melimpahkan nikmat itu. Bersyukur itu juga perlu kesabaran loh. Nanti akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya. Malam ini juga akan kita baca. Qala rahimallahu wa idza kanat hadhil ahwalu la tufarikuhu. Apabila 4 kemungkinan kondisi ini pasti akan dialami oleh seorang hamba, la tufarikuhu. Enggak mungkin dia lepas. Fasabru lazimun lahu ilal mamati. Maka yang namanya sabar lazim. Lazim itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu lazim? Sesuatu yang harus. Hah? Lumrah juga boleh kalau bahasa Indonesia. Tapi di sini dia lebih ke arah sesuatu yang lumrah tapi harus. Fasabru lazimun lahu. Pak Sur yang menerjemahkan, yang namanya sabar itu harus dijalani ilal mamati, sampai mati. Ila huruf, masih ingat gak? Ila huruf apa? Ya, huruf apa? Min, ila, an, ala, huruf? Huruf apa namanya? Huruf nasab, huruf jazm, huruf. Betul. Huruf apa Mas Amijan? Lulus. Huruf jer. Lama enggak dengar huruf jer ini. Jadi fasabru lazimun lahu ilal mamati. Ini kan kesimpulannya ini. Buku yang kita baca ini sebenarnya untuk menjelaskan fasabru lazimun lahu ilal mamati. Yang namanya sabar itu berlaku sampai mati. Enggak ada istirahatnya, enggak ada berhentinya. Ya. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi ad-dari la yakhlu min naw'aini. Kalau mau dipersempit lagi, artinya mau dipersempit pembahasannya. Semua yang dihadapi dan dijalani seorang hamba fi hadhihi ad-dari di dunia ini la yakhlu min naw'aini. Tidak mungkin lepas dari 2 kemungkinan. Ahaduhuma, kemungkinan pertama, yuafiku hawahu wa muradahu. yang dia alami, yang dia rasakan, yang ia dapatkan sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan cita-cita dan kemauannya. Yang dia inginkan terwujud. Wal akharu yukhalifuhu. Kemungkinan yang kedua, sesuatu itu terjadi tetapi tidak sesuai dengan keinginan dan rencananya. Kan begitu. Ini kalau tadi kan ada empat hal, ya kan? Perintah, larangan, takdir, yaitu musibah yang dimaksud, nikmat. Ini kalau mau di apa namanya, mau dikompres lagi, ya kemungkinannya cuma dua. Mengalami sesuatu sesuai dengan yang dia rencanakan dan yang dia inginkan. Dua, tidak seperti yang dia maukan. Ternyata berbeda dengan rencana. Kata Ibnul Qayyim, wa huwa muhtajun ila sabri fi kullin minhuma. Pada dua kemungkinan di atas tadi, seorang hamba muhtajun ila sabri, memerlukan kesabaran. Amman nau'ul muwafiqu li gharadhihi, jenis yang sesuai dengan keinginannya dan kemauannya, fakasihati, contohnya sehat. Siapa sih yang enggak mau sehat? Semuanya pasti ingin sehat. Wassalamati, selamat. Waljahi, dihormati. Semua orang ingin dihormati. Semuanya ingin diuwongke. Walmali, harta. Semuanya pasti ingin harta. Entah itu dalam bentuk uang ataukah dalam bentuk benda. Wa anwa'il maladzil mubahati, dan berbagai jenis kelezatan-kelezatan yang hukumnya mubah. Makan, minum, ya. Kemudian kebutuhan seksual suami istri. Itu hal-hal yang memang dibolehkan secara agama. Wa huwa ahwaju syai'in ila sabri. Nah, jenis yang ini lebih memerlukan kesabaran. Kan ada dua jenis. Jenis yang pertama, sesuatu terjadi, kita dapatkan, kita peroleh sesuai dengan keinginan dan rencana. Yang kedua, ternyata tidak sesuai kemauan. Ternyata berbeda dengan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, jenis yang pertama, kata Ibnul Qayyim, ini lebih memerlukan kesabaran. Sehat dan sakit. Sehat dan sakit, ini ilmu tingkat tinggi maksudnya. Karena pada umumnya orang ya akan menjelaskan sabar itu ya ketika sakit. Kalau sehat, apa hubungannya sehat dengan sabar? Ibnul Qayyim bukan hanya menjelaskan sakit perlu sabar, sehat perlu sabar. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan sehat itu lebih diperlukan sabarnya dibandingkan ketika sakitnya. Ilmu tingkat tinggi ini. Beliau punya beberapa alasan. Paling enggak di sini yang beliau sebutkan ada empat alasan. Qala rahimallahu taala, min wujuhin. Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ahaduha an la yarkana ilaiha wa la yaghtarra biha wa la tahminuhu 'alal batri wal ashari wal farahil madhmum alladhi la yuhibbullahu ahlahu. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita harus sabar? Sabar itu kan artinya menahan diri. Ketika sehat misalkan, harus sabar. Apa hubungannya sehat kok sabar? Kalau orang sakit, iya sabar betul. Ini sehat kok disuruh sabar? Kata Ibnul Qayyim, iya. Karena orang yang sehat itu, jangan sampai dia kemudian terlena. Jangan sampai dia tertipu. Sampai kemudian sombong. Kemudian lupa diri. Atau bangga yang tercela. Alladzi la yuhibbullahu ahlahu. Bangga yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang yang bangga tersebut. Ini juga perlu kesabaran, nahan diri. Sekarang pada prakteknya seperti apa? Orang sehat, segar, bugar, kuat. Tidak sedikit yang kemudian lupa diri. Sampai sombong dia. Sampai sombong dia. Hujan-hujan. Ini contoh kecil. Ngiyot, gak nih loro. Aku yuk. Ameng hujan ini gak mungkin loro. Contoh. Terus biasa aku gitu. Diingatkan kalau naik kendaraan bermotor yang terbuka, sepeda motor, malam hari, boyo pakai jaket. Pakai, kalau sering bolak-balik ya memang, katakan pekerjaannya itu malam hari. Ya, gak tiap malam begitu maksudnya. Ya memang mau tiap malam begitu kerjaan, mungkin ke pasar atau apa. Tukang ojek, barangkali ya, itu yang sering. Diingatkan untuk bukan hanya menggunakan jaket, tapi juga apa? Rompi pelindung dah, pelindung dah. Udah diingatkan, Mas, sampean kan kalau malam sering naik motor, angin kenceng segala macam, boyo nganggo pelindung badan, nganggo ngopo. Orang mungkin angin kita tembus. Padahal coba tanyakan kepada spesialis penyakit dalam, berapa banyak orang yang kemudian, nah ini ada Pak Win ini, walaupun bukan spesialis penyakit dalam, berpengaruh enggak? Terus menerus bertahun-tahun keluar malam tapi enggak pakai pelindung dada. Pengaruh buatan Pak Win? Apanya? Bronkitis ya, karena saya juga punya teman satu, setelah diperiksa sini bolong-bolong. Bronkitis itu kan paru-paru, betul ya? Istilahnya, bolong-bolong. Ngerokok enggak? Ngerokok enggak? Ternyata dia pulang pergi dari rumahnya di daerah Kaliurang sana itu, Pakem. Sering malam, pulang malam, enggak pakai pelindung dada. Itu kecil, jadi dia merasa, aku ra bakalan loro. Saya gak akan mungkin sakit. Gak ada sejarahnya saya sakit ini. Diingatkan jangan terlalu banyak makan. Nanti ora mungkin apa jenenge sehat kok olahraganya teratur segala macam. Ini yang mengharuskan kita untuk sabar-sabar ketika mendapatkan nikmat. Contoh di sini adalah sehat. Gitu. Dijaga nikmat itu jangan sampai sombong. Athani yang kedua, an la yanhamika fi nailiha wa yubaligha fi istiqsa'iha. Alasan yang kedua, jangan sampai dia berlebihan untuk apa? Memanfaatkan dan mempergunakannya. Jangan sampai dia melewati batas. Kenapa kata Ibnu Qayyim, fa innaha tanqalibu ila addadiha. Kalau sudah melampaui batas, apabila berlebihan, itu nanti akan kebalik. Tanqalibu ila addadiha. Dari sakit dari sehat akan menjadi sakit. Diforsir terus tenaganya. Mas, ngaso sik. Ora apa-apa aku iki kuat kok. Istirahat dulu toh, enggak masalah. Saya itu dari kecil pokoknya ya udah terbiasa kerja berat seperti ini. Akhirnya pas di waktu tua udah penyakitnya banyak. Kenapa? Karena di waktu sehatnya, sehat itu tidak di sehat itu tidak di rawat. Maka sering kita mendengar cerita misalkan para pekerja keras itu memforsir tenaga sampai lembur siang malam. Kemudian dia mengkonsumsi minuman-minuman yang sebenarnya tidak direkomendasikan. Jangan sebut produk loh ya, nggak boleh. Minuman-minuman apa, suplemen penguat tenaga, campuri ini, campuri itu, kocok kayak gini. Minum, ya bener. 24 jam dia yang melek kayak gini. Nggak pakai narkoba loh ya, nggak boleh itu. Ini, wah sudah terus-terusan. Ya bener. Usia di usia seperti itu dia kuat. Nyupir sana, nyupir sini, kerja itu, kerja lembur malam. Iya, betul kuat. Tapi mulai masuk usia tua, sudah. Organ tubuhnya sudah mulai terganggu. Ginjalnya, jantungnya, limpanya. Kenapa? Karena berlebihan, dia forsir itu. Kata Ibnul Qayyim, faman balagha fil akli. Maka siapa yang berlebih, melampaui batas dalam hal makan, wasyurbi, minum, wal jima'i, dan bersetubuh, melakukan hubungan suami istri. In qalaba dzalika ila dhiddihi, kalau sudah berlebihan akan apa, in qalab itu terbalik, justru menjadi lawannya, dari yang sehat menjadi sakit. Sekarang orang yang makan terus, cuman sekarang sampai ada prank-prankan. Pranknya apa? Mas, santai-santai. Ukasnya apa? Bian. Yang lomba makan banyak itu apa namanya? Ah, ngerti toh. Apa mas namanya? Mukbang. Ada yang sampai mati enggak mukbang itu? Ada enggak? Mas Arif? Mas Nuri. Ada, itu jawab ada toh, Pak? Oh iya, Mas Bian. Betul, Mas, betul. Ada itu sampai lomba mukbang itu lomba banyak-banyakan mah makan. Ada juga yang lomba makan yang pedes-pedes. Dilombakan tuh Pak Sur. Pak Sur mungkin sudah pernah mendengar. Ada lomba seperti itu, divideokan, jadikan konten untuk nyari duit. Lomba. Ini si penyelenggara acara lomba itu, dia keluar duit. Berapa mangkok mie, berapa mangkok nasi. Pedesnya ditingkatkan level 1, level 2, level 3, level 4. Hanya untuk mengejar hadiah yang ditawarkan, berapa juta ini, dan tiket sana plesir ke negara apa ke luar negeri. Makan paksa, enggak bisa ambekan. Nanti. Itu kalau sudah berlebihan. Wa syurbi, minum pun seperti itu. Wal jima'i, demikian juga. Melampaui batas dan berlebihan dalam hubungan seksual. Maka wahurimal akla wasyurba wal jima'a. Pada akhirnya kalau tidak dibatasi, kalau tidak diatur dengan sebagaimana mestinya, justru pada akhirnya dia gak bisa makan lagi, gak bisa minum lagi, gak bisa hubungan suami istri lagi. Ya. Itu jelas. Ya. Akhirnya penyakitan, gak boleh makan ini, gak boleh minum itu. Berlebihan, akhirnya mati. Nah, ini ada anak-anak juga gak apa-apa ya. Pernah, ini kita bisa tanya ke Pak Heru ini. Kasus-kasus, mohon maaf, yang kakek-kakek. Itu, loh, guyu. Abul Munzir ini yang guyu ini. Sudah kakek-kakek tua ditemukan mati di Hotel Melati. Pernah mendengar berita itu, Mas Ani? Dia paksa dirinya. Minum obat kuat. Wes tua loh. Wes simbah-simbah. Pengen seperti itu. Enggak kuat dia. Jantungnya enggak mampu lagi. Sudah ditemukan di kos-kosan, di Hotel Melati. Itu sering kita dengar. Nauzubillah mati seperti itu kan su'ul khatimah. Ini penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Adzalif, yang kedua. Ya. An yasbiru ala ada'i haqqillahi fiha. Ketika sedang mendapatkan sesuatu yang sesuai diinginkan, sesuai dengan rencana, dia harus sabar. Kenapa? Melaksanakan hak-hak Allah di sana. Wala yudayi'uhu fayaslubaha. Jangan sampai dia sia-siakan. Karena yang namanya nikmat itu, kalau tidak dijaga, akan hilang. Akan diambil kembali oleh yang menitipkannya. Siapa yang menitipkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali. Termasuk apa? Aspek keamanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tiga unsur kebahagiaan hamba di dunia. Yang pertama, aminan fi sirbihi. Ini yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman fi sirbihi. Penjelasan para ulama tentang sirbi itu banyak sekali. Mulai dari keluarganya aman, rumahnya aman, perjalanannya pulang pergi aman, tempat kerjanya aman, tempat ibadahnya aman. Intinya aman. Ini unsur yang paling menentukan. Tanpa aspek keamanan, tidak akan bisa seorang hamba itu khusyuk dalam ibadah. Ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran dan kecemasan di sana. Apalagi kalau terjadi kerusuhan, chaos. Orang gak berani keluar dari rumah. Perekonomian tersendat, ya. Aktivitas publik akhirnya terganggu. Keamanan itu nomor satu. Nabi Muhammad SAW yang menempatkannya nomor satu. Maka program ini terkait dengan program yang diselenggarakan oleh Ma'had Darul Hadis Al-Mansurah di Kelegen Pengasih ini harus diapresiasi, didukung dan disupport. Program ronda malam hari. Sampai kemudian suatu saat nanti program rondanya bukan cuma malam hari aja. Sampai siang hari pun 24 jam. Karena kan keamanan itu bukan cuma potensi gangguan keamanan bukan cuma di malam hari. Ini harus didukung, disupport oleh semua pihak. Ikhwan-ikhwan, ummahat, para istri yang kemudian ditinggal semalaman sama suami untuk kegiatan yang mulia ibadah, bukan cuma rasa mangkat mas ngomeng apa jagongan apa mengsing cerah apa mengsing jagongan wae dhewe meng ngomongane ngalur ngidul. Janganlah, jangan berpikir negatif seperti itu. Walaupun katakan ngobrol, tapi itu kan juga untuk mempererat ukhuwah, memupuk persaudaraan yang sebelumnya tidak saling kenal, saling kenal. Yang dulunya kenal biasa-biasa saja, bisa lebih dekat. Ini semuanya sudah tahu belum tulisan yang ada di belakang kemarin, Pak Win? Sudah pada tahu semua belum? Belum. Yang mau cerita siapa? Abu Sofi apa Abu Khair? Mana Abu Khair ini? Abu Khair di belakang ya? Apa ya? Siapanya? Abu Khair. Ya sudah, Pak Win mewakili. Beberapa waktu yang lalu ada tulisan di mana, Pak Win? Di dekat? Di depan ruang kantor. Di dalam apa di luar berarti? Di dalam. Tulisannya? Jelek. Apa? Ya, kalau bahasa Arabnya kalbun. Paham ya Pak Suri? Ditulis di dalam pondok kita. Ini bukan untuk bukan kalbun, bukan kolbun. Kalau kolbun mah hati-hati atau hati. Ini kalbun. Kalbun. Kalau bahasa Inggrisnya dog. Nah, ini. Ya kan mungkin ada yang nggak bisa bahasa Arab. Nggak mungkin kan pelakunya kita yang di sini, nggak mungkin juga pelakunya anak-anak. Wong itu kejadiannya tulisannya tulisan Indonesia. Pakai apa Pak? Pakai areng atau pakai cat atau pakai apa? Pakai pulpen. Paling nggak seperti itulah. Sesuatu yang kita berpikir, wah sopo ini. Itu sesuatu yang nggak pas lah. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sama masukan dari teman kita dari Polres, ya kan, datang ke sini malam hari jam 11.00 sepi, bilang sama saya waktu itu karena kita janjian di sini, saat ini kalau ada orang yang usil nakal, dia pasang bendera ISIS di sini selesai pondoknya, difoto viral selesai. Kita mau klarifikasi berita itu udah sampai kemana, nggak bisa dikejar lagi orang tuh, mana gendera ISIS dulu pas tuh rame-ramenya ISIS. Apalagi di sini aset udah banyak sekali nih, dengan yang lampu, yang mikrofon, yang kipas angin. Ya, lah ini yang disebut Ibnul Qayyim bersabar terhadap nikmat yang ternyata itu lebih susah itu ya betul seperti ini. Jangan sampai nikmat ini kemudian hilang. Kita tidak diajarkan untuk berprasangka buruk. Kita juga nggak mau suuzon. Tetapi di saat yang sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahkan di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita selalu waspada. Ya justru di saat-saat kita merasa aman itulah potensi untuk munculnya gangguan keamanan semakin besar, kan begitu. Dan alhamdulillah juga kita apresiasi kepada ikhwan-ikhwan atau ya yang melakukan koordinasi dengan pihak kampung, bahkan sampai ke polsek juga ya, lapor ke polsek pemberitahuan. Ini sangat diapresiasi lah, supaya kemungkinan-kemungkinan buruk itu juga tidak terjadi. Kayak sopo kayak, biasanya malam nggak ada orang lalu-lalang naik motor, karena ada ronda akhirnya keluar masuk motor. Tetangga, warga juga kayak sopo kayak. Tapi dengan adanya koordinasi itu, alhamdulillah kita berharap baik komunikasinya, tidak ada prasangka-prasangka yang buruk. Dan ternyata manfaatnya bukan cuma untuk keamanan, tapi juga untuk ya nanti bisa dimaksimalkan kalau ada kegiatan kerja bakti ya, sambil jaga malam ya pembesian, apa ngangkat batako ya 50-100 lumayan keringetan ben ora ngantuk. Itu juga kesempatan atau sarana untuk orang bersedekah. Bingung seharian misalkan kerja kok dibonusi sama bose, biasanya gajine 70 sama bose kayak 130, wah ini sing 30 tanggo sedekah atau kok kayak panganan untuk nanti sing jaga. Atau mungkin di rumah dia sedang sendiri karena istri dan anak-anaknya sedang tempat simbahi, bingung ngopo ae ning pondok wae akeh koncone, iya kan. Kemudian nanti kalau sering sekali daerah kita dilewati ikhwan-ikhwan dari luar kota, antar apa kabupaten, antar provinsi, ada mungkin kebanan atau mungkin macet, cari nomor kontaknya, oh yang jaga sekarang siapa, bisa jemput unit rescue ya, unit gerak cepat. Banyak hal lah yang bisa dilakukan, alhamdulillah. Kenapa? Ini wujud dan aplikasi dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu tadi dalam kacamata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ya sabar kita. Sabar untuk mempertahankan nikmat ini agar tidak hilang. Kata Ibnu Qayyim ini yang ketiga loh, an yasbiru ala adai haqqillahi fiha. Kita harus sabar untuk menunaikan hak Allah pada tiap nikmat yang diberikan. Wala yudhayyi'uhu, jangan disia-siakan. Fayaslubaha, kalau disia-siakan nanti akan hilang. Ya. Mungkin kipas anginnya lupa dimatikan, mungkin air luber, mungkin dulu banjir dan segala macam. Dengan adanya pos jaga itu, alhamdulillah hal-hal seperti itu bisa dikondisikan. Mungkin ada apa keluarga ikhwan kita yang meninggal dunia, malam-malam bingung dia, perlu bantuan di rumah sakit, perlu bantuan di rumahnya. Ya, itu mungkin nanti ada satu, sudah mulai dibahas di grup ya, ada tempat jaga dan ronda secara khusus. Di situ nanti nomor kontak yang standby ya, pripun caranya dipikirkan, ada nomor kontak atau nomor handphone yang memang standby-nya di pos ronda itu. Nah, kalau nomor kontaknya Bang Rahmat, ya kalau Bang Rahmat di rumah, ini sing jaga sapa? Misalkan wah ini ada ikhwan di wates, motornya apa tuh mobilnya macet padahal sama keluarga, istri dan anak-anaknya. Nomor kontaknya Bang Rahmat. Ya Bang Rahmat di rumah pas bukan jaga ya kan. Pak Rahmat bisa minta tolong. Oh sebentar, nanti teleponkan yang dijaga. Yang dijaga sapa ini? Cuman kalau ada nomor khusus diposisikan di tempat ronda itu, kira-kira memungkinkan enggak seperti itu? Pakai apa? Ya pakai HP jadul kan bisa sebenarnya kan. HP jadul, yang punya HP jadul di rumah, cepet-cepetan hubungi Pak Win. Nggon kuwe, Pak. Amal jariah loh. Daripada enggak dipakai di rumah, HP jadul tapi sing masih bisa berfungsi ya. Nah, tinggal nanti nomornya monggo dibuat nomor kontak itu, nanti nomor kontak itu bisa disebarkan di grup-grup ikhwan. Pokoknya kalau perlu bantuan atau apa, ini nomor kontak pos jaga pondok Darul Hadis Al-Mansurah. Ya. Di pondok-pondok yang lain juga pos jaga itu juga berlaku. Pondok Tasik ya, kemarin kita studi banding kan latar belakangnya itu juga Pondok Tasik yang kita tahu, kemudian Pondok Temanggung itu juga ada, Pondok Al-Bayyinah Gresik juga ada. Alhamdulillah itu aspek yang tidak boleh kita abaikan, keamanan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadihi, jasadnya itu sehat, artinya dia sehat. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Hari itu dia masih bisa makan minum. Kalau tiga unsur ini terpenuhi, aman, sehat, bisa makan. Dengan aman, sehat, masih bisa makan. Nabi Muhammad mengatakan, faka'an nama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia beserta seluruh isinya itu sudah Allah berikan untuknya. Tiga hal ini, aman, sehat, pasti bisa makan. Baik. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, an yasbiru an sarfiha fil harami. Yang keempat terkait nikmat yang Allah berikan. Dia harus sabar. Jangan sampai nikmat itu disalahgunakan justru untuk melakukan yang haram. Dia sehat dipakai untuk melakukan maksiat. Dia punya uang ternyata dia gunakan untuk maksiat. Dia punya kendaraan, punya rumah, punya tanah, punya apapun itu kan nikmat. Harus sabar, jaga, jangan sampai disalahgunakan untuk yang haram. Fala yumakkin nafsahu min kulli ma turiduhu minha. Jangan sampai mengikuti setiap keinginan nafsunya. Fa innaha tuqi'uhu fil harami. Karena kalau sudah seperti itu pola pikirnya, semua yang diinginkan dilaksanakan, semua yang dimaukan diikuti, itu tunggu waktunya saja. Hal yang haram akan dia lakukan. Fa in ihtaraza kullal ihtirazi aw qa'athu fil makruhi. Kalau dia tahan diri, akhirnya dia akan dihadapkan dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Dia pengin itu tapi tahan diri. Dia pengin sana tahan diri. Perlu kesabaran kan? Wala yasbiru 'alas sarra'i illa siddiqun. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang mampu bersabar di saat-saat senang kecuali orang yang benar-benar jujur. Qala ba'du salaf, para ulama salaf mengatakan, al-bala'u yasbiru 'alaihil mu'minu wal kafiru. Di saat-saat susah, orang mukmin dan orang kafir sama-sama bisa bersabar. Wala yasbiru 'alal 'afiyati illa siddiqun. Tetapi di saat senang, hanya orang yang benar-benar jujurlah yang bisa bersabar. Wa qala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita dulu sudah diuji, dicoba berulang-ulang dan terus dengan kesulitan-kesulitan, fasabarna. Kita mampu sabar. Wabtulina bisarra'i falam nasbir. Tetapi giliran kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, kita enggak mampu bersabar. Itu kan begitu, sejarah manusia terus berputar, terus berulang. Ya. Ketika sedang berjuang dari awal, susah. Ini contoh yang paling mudah ya. Contoh yang paling mudah misalkan mendirikan sebuah kerajaan. Ini contoh yang paling mudah aja. Urusan dunia. Mendirikan sebuah kerajaan. Wah, awal mula cerita dari berdirinya kerajaan itu heroik. Ya, contohnya kalau sejarah Indonesia, kerajaan Majapahit, udah gitu aja. Contoh ya. Ini contoh aja, contoh urusan dunia. Wah, mendirikan kerajaan Majapahit itu heroiknya seperti apa? Pengorbanan, perjuangan segala macam. Wah, bisa mengalahkan pasukan itu. Wah, berdiri, set, jaya-jayanya. Tapi ketika sudah jaya-jayanya gak bisa sabar. Konflik, ya kan, ribut, berebut kekuasaan, perang saudara, sampai namanya perang parekrek. Ini memang cerita loh ya. Cerita dunia. Dan itu sebenarnya juga akan terus berulang. Zaman sekarang partai. Pertama kali mendirikan partai, gitu. Nanti kalau sudah jaya, ribut sendiri. Dualisme kepemimpinan. Ormas juga seperti itu. Nah, itu kan pelajaran penting. Maka demikian juga dalam berdakwah, mendirikan lembaga pendidikan semacam ini. Oh, ketika susah bisa bareng-bareng. Harus membaca keterangan Ibnu Qayyim ini supaya kita tidak terlena. Jangan sampai sedang baik-baiknya, sudah bagus-bagusnya, yaitu tadi karena kepentingan pribadi, tendensi apa duniawi, akhirnya ribut sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kita mohon sama Allah supaya dilindungi. Ini seorang sahabat Nabi, bukan orang biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang merasa gak mampu bersabar. Dalam keterangan Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf di kesempatan yang lain itu kan juga menjelaskan hal ini. Beliau kan nangis waktu itu. Iya kan? Mau makan, nangis. Waktu itu mau berbuka puasa, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mau buka puasa, lihat menu makanan yang begitu banyak, nangis. Orang-orang yang hadir kan keheranan. Kok nangis? Mau makan makanan enak kok malah nangis? Kalau gak punya makanan orang nangis mah biasa. Iya kan? Ini makanan banyak, menunya nikmat, lezat, kok malah nangis? Sampai dikatakan waktu itu Abdurrahman bin Auf gak mampu lagi. Gak sampai untuk makan. Apa yang beliau ingat? Sahabat Mus'ab bin Umair. Iya kan? Beliau mengat, saya ingat sahabatku Mus'ab bin Umair. Dia lebih baik dari saya. Tapi ketika meninggal dunia dalam perang Uhud, gak ada kain kafan yang mencukupi untuk menutupi jasadnya. Ditarik di kepala, kaki kelihatan. Ditutupkan untuk kaki, kepalanya kemudian terbuka. Sampai kemudian digunakan untuk menutup bagian kepala, bagian kaki ditutupi dengan ranting-ranting dan dahan-dahan. Iya kan? Padahal dia lebih baik daripada saya. Sementara kita, kata Abdurrahman bin Auf, wa khasyina an ujilat lana hasanatuna. Justru kita itu takut dan khawatir, jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan disegerakan balasannya di dunia, sampai di akhirat gak dapat lagi. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang sudah pasti masuk surga, karena satu dari 10 sahabat yang disebut Nabi pasti masuk surga di dalam sebuah hadis. Terakhir, qala walidzalika hadzarallahu ibadahu min fitnatil mali wal azwaji wal aulad. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal memperingatkan hamba-hambanya, kita semua, dari godaan harta, istri dan anak-anak. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuatmu lalai untuk berzikir kepada Allah. Mergo anak akhirnya ora sholat. Iya kan? Mergo anak akhirnya enggak bisa berta'awun. Iya kan? Mergo harta, usaha, bisnis dan lain-lain enggak bisa beribadah. Hati-hati. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada istri, ada anak yang itu justru musuhmu. Hati-hatilah terhadap mereka. Dikatakan musuh itu kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Tapi kalau anak dan istri yang mendukung ibadah, ya sebaik-baik perhiasan itu di dunia. Wallahu alam bisawab, kita cukupkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau watuk ini.